sari yang pernah ada. Saat pagi menjelang untuk segarkan hati, tak jua hapuskan semua bebanku ini. Tak tahu mengapa semua terjadi, dihantui bersalah padamu. Karena telah biasa.